tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jal, di salah satu masjid Allah Azza wa Jal, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Azza wa Jal dan mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran wa Sunnah, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan ini dirasakan oleh para penuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu diberi ketenangan oleh Allah Azza wa Jal. Dan itu sesungguhnya yang dicari oleh masing-masing kita. Ingin mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan fid dunia, ketenangan fil akhirah, yani fil barzah. Dan ketenangan itu akan didapat di majelis-majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Mereka juga akan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Betapa besar pahala ini, rahmat Allah. Kalau seorang sudah mendapatkan rahmat Allah, semua kebaikan akan dia dapatkan. Khairid dunya wal akhirah. Kebaikan dunia dan akhirat. Kalau seorang mendapatkan rahmat Allah. Wahaffathumul malaika. Juga akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Dan ini keyakinan kita. Di antara malaikat-malaikat Allah ada yang bertugas menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang dipelajari di dalam majelis itu Alkitab was Sunnah. Dipelajari di majelis itu ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Majelis yang mulia. Wahaffadhumul malaika. Wadzakarahumullahu fiman indah. Dan mereka orang-orang yang hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jal di sisinya. Ini baru satu hadis yang menjelaskan keutamaan hadirnya seorang muslim di majelis ilmu, di majelis zikir. Belum lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim yang demikian banyak. Belum lagi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak terhitung. Sangat banyak menunjukkan keutamaan seorang yang hadir di majelis ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahi, demi Allah, satu hadis yang kita pelajari, satu ayat yang kita baca, kita fahami, lebih baik daripada ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, min awwalid dunya ila akhiriha. Dari awal dunia sampai akhir dunia, bima fiha, dan segala apa yang ada di dalamnya. Satu ayat, satu hadis tidak bisa dibandingkan dengan itu semuanya. Ad-dunya wa ma fiha. Minal adillati ala dzalik, di antara dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang keutamaan raka'atul fajr. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan seorang hadir di majelis ilmu mendengarkan hadis ini. Dia mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Dan diamalkan oleh banyak manusia. Berapa dia mendapatkan kebaikan, betapa banyak dia mendapatkan kemuliaan. Bahkan kemuliaan ilmu tidak terputus. Berbeda dengan kekayaan dunia. Orang mati tidak membawa dunia. Ya, diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amalannya. Yang dua pulang. hartanya pulang, keluarganya juga meninggalkannya, bahkan melupakannya. Wala yabqa illa al-amal, tidak tersisa kecuali amal, dan di antara amal adalah au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadhihi al-muqaddimah. Muqaddimah ini saya ingatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya untuk memuliakan majelis-majelis ilmu, bersemangat untuk hadir di majelis ilmu, dan kita berusaha untuk memperbaiki nawaya, niat-niat kita semuanya, karena amalan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal kecuali dengan ikhlas, karena Allah Azza wa Jal dan mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam, dan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pembahasan kita mendulang faedah-faedah dari kisah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembahasan yang dipilih untuk muhadharah kali ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faedah dari kisah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara maksud dan tujuan dari kita membahas ini, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga kita semakin mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan semakin besar kecintaan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena sungguh, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mahabbatur rasul, cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, min usuli hadad din, termasuk salah satu pokok dari pokok-pokok agama ini. Mencintai Rasul alaihi salatu wassalam aslun min usulid din. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita, cinta kita kepada anak-anak kita, dan cinta kita kepada manusia seluruhnya. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, kalian tidak beriman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dia cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Hadis yang sahih ini menunjukkan betapa mahabbatur rasul, mencintai rasul alaihi salatu wasalam, adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Aslun min usulid din, salah satu pokok dari pokok-pokok agama. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kita tentang bagaimana kita di dalam mencintai Rasul. Wajib bagi kita mencintai Rasul lebih daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada seluruh manusia bahkan. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan Umar ibn al-Khattab bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar ditanya tentang bagaimana kecintaan Umar, atau ketika itu Umar mengabarkan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali dari diriku." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La ya Umar." Tidak wahai Umar. Tidak seperti itu wahai Umar. Tetapi engkau harus mencintai aku lebih daripada siapapun termasuk dirimu. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia termasuk dari diriku ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar. Demikianlah seharusnya cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika kita memiliki kedua orang tua yang kita cintai, yang tentu jasa mereka demikian banyak kepada kita, kemudian mereka sudah tiada, padahal jasa mereka itu sebatas urusan dunia. Bagaimana agar anak makan, bagaimana agar anak minum, sebatas itu. Adapun apa yang mereka sampaikan berupa umur, din, perkara-perkara agama, tidak lain itu sebabnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memiliki kedua orang tua yang sudah tidak ada, saking besarnya cinta kita kepada kedua orang tua, sering kita ceritakan antara saudara, bagaimana dulu bapak, bagaimana dulu ibu. Ahyanan terkadang menangis mengingat bagaimana jasa orang tua, bagaimana jasa ibu, bagaimana dulu bapak, orang tua. Lalu bagaimana dengan Rasul alaihi salatu wassalam? Di mana jasa Rasul alaihi salatu wassalam lebih dari seluruh manusia. Ba'asahullah, Allah mengutus Nabi alaihi salatu wassalam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dan semuanya merasakan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta al-hayawanat, sampai hewan-hewan juga merasakan kebaikan dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Hayawan, hewan. Tentu yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah mendorong kita untuk terus berusaha mencintai Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, lebih daripada cinta kita kepada seluruh manusia. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara perkara yang penting yang juga harus kita ingatkan di sini, bahwasanya kecintaan kepada Rasul itu bukan sekedar pengakuan. Kecintaan kepada Rasul itu bukan sekedar pengakuan. Mengaku saya cinta Rasul, saya orang yang sangat cinta Rasul, lebih daripada cinta saya kepada bapak saya, ibu saya, manusia seluruh. Saya bisa mengucapkan seperti itu, dan anda seluruhnya wahai kaum muslimin juga bisa mengucapkan seperti itu. Semua orang bisa mengatakan saya mencintai Rasul. Tetapi apakah cinta itu hanya sekedar pengakuan, mengatakan saya mencintai Rasul? Tidak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam harus memiliki bukti. Jangankan kecintaan kepada Rasul yang kita nyatakan, kecintaan kita kepada orang tua saja harus ada buktinya. Saya orang yang mencintai orang tua saya, tetapi tidak pernah mendoakannya, mendurhakainya, menyakitinya. Pengakuan kita mencintai kedua orang tua ini adalah pengakuan yang tidak benar. Apalagi kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jal. Kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam akan diuji oleh Allah. Termasuk di alam barzakh. Di alam barzakh akan datang malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ada fitnah kubur. Di mana malaikat mungkar dan nakir akan menanyakan kepada setiap yang dikubur, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Man rabbuka, siapa rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Diuji. Fa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, yang dia mengucapkan iman dengan lisannya dan meyakini dalam hatinya dan membuktikan dalam amalannya, al-mu'min, maka dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa dini al-Islam, agama saya Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi saya Muhammad. Kemudian terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku. Kemudian dibukakan atau diluaskan kuburannya, diterangkan kuburannya, dibuka pintu, baban ilal jannah, pintu menuju surga. Hadza huwal mu'min, itulah orang yang beriman. Dalam riwayat dikatakan, wa ammal kafiru awil munafiqu, hakadha fi riwayat. Wa ammal kafiru, adapun orang yang kafir, dalam sebagian riwayat, awil munafiq, atau orang yang munafiq, yakni orang yang dia hanya mengatakan dengan lisannya, al-munafiqun, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi hatinya membenci Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, tidak membuktikannya. Bahkan bukti dari amalan yang dia lakukan menyelisihi apa yang dia ucapkan. Ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, jawabannya adalah, la adri. Seakan-akan dia dulu pernah mengucapkan sesuatu, mengingat tetapi tidak mampu. La adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Dulu saya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, kita juga mengucapkan, saya juga mengucapkan, tapi tidak bisa, tidak mampu untuk mengucapkan. Fil barzakh, di alam barzakh. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini nasihat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin, bahwasanya cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam bukan sekedar pengakuan, tetapi harus ada bukti. Dan di antara buktinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, di antara buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 31. Di dalam ayat tersebut Allahu jalla wa ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah wahai nabi kepada manusia seluruhnya, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. fattabi'uni, ikutilah aku, yakni Rasul alaihi salatu wasalam. Maka baru benar pengakuan kamu mencintai Allah, kamu mencintai Rasul. Fattabi'uni, ikutilah aku. Benar pengakuan kamu kalau kamu mengikuti aku, Rasul alaihi salatu wasalam. Dan kalian akan mendapatkan keutamaan. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Jadi masing-masing manusia, masing-masing kita diuji. Karena kita mengaku mencintai Allah, kita mengaku mencintai Rasul, semua kita. Tidak ada seorang muslim kecuali ketika ditanya, kamu mencintai Allah, kamu mencintai Rasul, mesti mengatakan, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul. Turun ayat ini sebagai ujian bagi kita. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Apa yang diikuti dari Rasul alaihi salatu wassalam? Fattabi'uni. Ayat ini mutlak. Ikutilah aku. Yakni ikutilah akidahnya Rasul. Apa yang beliau yakini, ikuti. Ikutilah ucapan-ucapanku. Ikutilah ibadahku. Ikutilah segala yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Semua diikuti dari Rasul alaihi salatu wassalam. Karena kita yakin akidahnya Rasul adalah akidah yang menjadikan jiwa kita suci. Amalan Rasul, ibadahnya Rasul, contoh dan tauladan Rasul adalah yang terbaik. Ucapannya Rasul adalah yang terbaik. Perbuatannya Rasul adalah yang terbaik. Keyakinannya Rasul adalah yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Itu keyakinan kita. Maka ikutilah Rasul dalam segala hal ini. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita dituntut untuk mengikuti Rasul. Kita dituntut untuk membenarkan semua berita-berita Rasul. Kita dituntut untuk melaksanakan perintah-perintah Rasul. Kita dituntut untuk meninggalkan larangan-larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita dituntut untuk beribadah kepada Allah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini semuanya ittiba, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mungkin terwujud. Sekali lagi, kita tidak mungkin mengikuti Rasul, tidak mungkin bisa mengikuti Rasul, tidak mungkin terwujud itu. Illa, kecuali bima'rifati siratihi alaihi salatu wassalam, kecuali dengan mengetahui sirahnya Rasul, perjalanan hidupnya Rasul. Bagaimana mungkin kita akan mencontoh beliau sementara kita tidak mempelajari ucapan-ucapan beliau, tidak mempelajari perbuatan-perbuatan beliau, tidak mempelajari bagaimana hidupnya beliau? Bagaimana mungkin saya bisa membangun keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah warahmah, kama qalu? Dan yang demikian yang kita harapkan. Bagaimana mungkin kita bisa membangun keluarga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kalau kita tidak mengerti bagaimana Rasul berkeluarga? Bagaimana kita bisa berdakwah dengan baik kalau kita tidak mengerti bagaimana dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam? Bagaimana kita bisa sholat dengan baik kalau kita tidak mempelajari bagaimana sholatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di antara upaya agar kita bisa ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Dan itu adalah bukti kecintaan kita kepada Rasul, adalah kita mempelajari sirah, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Ini penting. Maksud ini penting untuk selalu kita ingat dan kita ingatkan kepada kaum muslimin. Kula panjenengan maos sirah, belajar sirah, bukan sekedar membaca cerita, kisah. Bukan itu. Bukan sekedar itu. Tetapi ketika kita membaca perjalanan hidup beliau, sirah beliau, di antara maksud terbesar adalah bagaimana kita mengerti jalan beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, sehingga kita bisa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan membuktikan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan berbicara sirah Nabi adalah pembicaraan yang tidak pernah membosankan. Mengingat perjalanan hidup Rasul, tidak akan kita pernah atau bosan, karena selalu kita akan mendapatkan faedah. Biidznillahi azza wa jal, kalau kita mempelajarinya dengan ikhlas dan mengharap hidayah dari Allah azza wa jal, selalu ada tambahan ilmu, selalu ada tambahan kebaikan dengan mempelajari kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk juga bagian dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam adalah kisah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Itu bagian dari sirah. Dan ada baiknya di sini saya akan menyebutkan dan mengingatkan sirah Nabi alaihi salatu wassalam mukhtasaran, secara ringkas, min babi tadzkir, untuk mengingatkan bahwasanya mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam membutuhkan juhud, keseriusan selama hidup kita ini. Bukan hanya kita pelajari dalam satu muhadharah, bukan kita pelajari dalam satu majelis, tetapi mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, harus kita lakukan tula al-hayah sepanjang hidup kita. Baik. Saya akan sebutkan dan saya akan bacakan ringkasan dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Diawali dengan nasab beliau alaihi salatu wassalam. Saya nukilkan dari kitab Salah Satil Usul dengan sedikit perubahan. Baik. Huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Orang yang sedang kita pelajari sirahnya, sosok yang sedang kita pelajari kehidupannya, adalah orang yang terbaik. Sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidu waladi Adam, sosok yang memiliki nasab yang terbaik, putra dari Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Beliau adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari Arab, dan Al-Arab adalah keturunan Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam wulida amal fil, dilahirkan pada tahun apa? Gajah. Tahun di mana Allah azza wajal menghancurkan Abrohah, tentara bergajah, yang Allah turunkan satu buah surah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijjil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sebelum lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, qila, dikatakan dalam kitab-kitab sirah, beliau lahir setelah beberapa waktu dari kejadian itu. Ada isyarah bahwasanya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam akan dibela oleh Allah azza wajalla. Dan setiap yang menghalangi dakwah Rasul alaihi salatu wassalam dan membenci Rasul alaihi salatu wassalam akan binasa. Isyarah yang sangat jelas. Sebagaimana ketika Abrohah dengan tentara bergajahnya menyengaja datang ke kota Makkah untuk menghancurkan Makkah, menghancurkan Ka'bah. Di saat itu orang-orang Quraisy lari tunggang langgang. Tidak ada yang bisa menghadapinya. Semuanya sudah pasrah. Tidak bisa apa-apa. Di saat itu ada sebuah kejadian yang semua menyaksikan. Syuyukh Quraisy, orang-orang tua dari orang-orang Quraisy melihat, menyaksikan. Termasuk Abdul Muttalib menyaksikan itu. Bukan cerita dongeng, bukan cerita-cerita yang mereka tidak tahu. Diketahui oleh semua orang Arab. Orang-orang Quraisy mengerti bagaimana Allah Azza wa Jal mengutus burung yang berbondong-bondong demikian banyak, membawa batu-batu yang panas, yang secara akal seharusnya burung-burung itu terbakar, manusia saja mati terbakar, gajah saja mati terbakar, tetapi burung-burung itu tidak tersentuh panasnya. Apa ini? Sesuatu yang menjadi bukti bahwasanya ini semuanya minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan siapa itu? Siapa yang bisa melakukan itu? Tidak ada illallah kecuali Allah. Dan jangan disangka tentang orang-orang Quraisy, mereka tidak mengenal Allah. Orang-orang Quraisy itu, orang-orang musyrikin Quraisy itu mengenal Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, Khalikus Samawati wal Ard, yang menciptakan langit dan bumi. Mengerti orang-orang Quraisy itu. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Mereka mengatakan siapa? Allah. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak mereka diberi nama Abdullah. Punya anak dikasih nama Abdullah. Punya anak dikasih nama Abdullah. Punya anak dikasih nama Abdullah. Mereka kenal Allah. Bukannya tidak kenal Allah. Mereka orang-orang Quraisy mengenal Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin. Menyaksikan ini, Tayran ababil, tarmihim bihijarati min sijjil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Melihat hancurnya Abrohah dan bala tentaranya. Sekali lagi ini isyarah, bisyarah. Di tahun itu dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar semua orang ingat dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam akan ditolong oleh Allah azza wajalla. Dan siapapun yang menghalangi dakwah Rasul alaihi salatu wassalam akan dibinasakan seperti Abrohah. Jadi beliau alaihi salatu wassalam wulida amal fil, dilahirkan pada tahun gajah. yaumal itsnain, pada hari Senin. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa lahu min al-umri 63 sanah. Dan beliau kemudian meninggal di umur yang ke-63 tahun. Dan itu memang umur umat beliau alaihi salatu wassalam. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, a'maru ummati, umur-umur umatku, ma baina 60, dari 60 tahun ila 70 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit dari mereka yang melampaui umur itu. Nabi sendiri berumur 63 tahun. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq, dan adalah Abu Bakar As-Siddiq juga berumur 63 tahun. Dan adalah Umar bin Khattab berumur 63 tahun. Dan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berumur 63 tahun. Kecuali Utsman bin Affan, Khalifatul Rashid. Beliau berumur 83 tahun. Utsman bin Affan mencapai umur 83 tahun. Beliau wafat memiliki umur 63 tahun. Arba'una qabla nubuwah, 40 tahun beliau lalui sebelum menjadi nabi dan rasul. Sampai 40 tahun belum dianggap menjadi nabi dan rasul. Tetapi 40 tahun itu, walaupun belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai menyentuh berhala pun tidak pernah. Menyentuh saja tidak. Apalagi sampai sujud. Dijaga oleh Allah sejak kecilnya. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Khubbiba ilaihi at-ta'abbud lillahi azza wa jalla. Dimudahkan oleh Allah untuk mencintai ibadah kepada Allah. Dari apa yang beliau ketahui dari sisa-sisa din Ibrahim. Beliau tidak bersama dengan kaumnya dalam kesyirikan, tidak bersama dengan kaumnya dalam kemaksiatan, syurbul khamr ila akhirih, minum khamr dan seterusnya. Dijaga oleh Allah. Dan adalah beliau ma'ruf, dikenal di tengah kaumnya sebagai Al-Amin, As-Siddiq, As-Sadiqul Amin, orang yang sangat jujur, tidak pernah berdusta walaupun sekali. Subhanallah, 40 tahun tidak pernah berdusta, walau marratan wahidah, walaupun sekali. Ya subhanallah, dijaga oleh Allah. Al-Amin yang dipercaya. Ya. Dan tidak luput bagi antum semuanya kisah dibangunnya Ka'bah, dipugarnya Ka'bah, yang sempat terjadi dalam pemugaran itu, pembangunan kembali Ka'bah, khilaf di antara mereka, pertikaian di antara mereka. Ketika sudah dipugar, yang terakhir adalah memasang kembali Hajar Aswad. Terjadi pertikaian di antara mereka. Sampai akhirnya, ya, di dalam kisah, dalam sirah, ya, mereka meminta Nabi alaihi salatu wasalam untuk, yang ketika itu belum diangkat menjadi apa? Rasul. Untuk memutuskan urusan mereka. Dan diterima oleh mereka semuanya, menyelesaikan problem ini. Karena semuanya percaya kepada beliau. Semuanya mencintai beliau. Semuanya menghormati beliau. Nabi alaihi salatu wassalam membentangkan sorbannya, dan masing-masing kabilah memegang ujung-ujung sorban. Nabi alaihi salatu wassalam mengambil Hajar Aswad, kemudian semuanya mengangkat bersama. Nabi yang memasangnya. Betapa indahnya akhlak beliau. betapa indahnya kehidupan beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan Allah sempurnakan nikmatnya untuk beliau, untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul ketika berumur 40 tahun. Arba'una qabla nubuwah wa salasun wa ishruna nabiyan rasula. Nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddassir. 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum nubuwah, 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Nubbi'a bi'iqra, diangkat menjadi nabi dengan turunnya iqra. Iqra ismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddassir, dan diangkat menjadi rasul dengan surah mada al muddassir. Ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Diangkat menjadi rasul dengan al-muddassir. Wa baladuhu Makkah, negerinya adalah Makkah, dilahirkan di Makkah. Wa hajara ila al-Madinah, kemudian hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berada di Makkah. Hajara ila al-Madinah, beliau hijrah ke Madinah. Dan hijrahnya Nabi ke Madinah sudah tertulis di Taurat wal Injil tentang Madinah, sifat Madinah, tempat negeri hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam telah tertulis di Taurat wal Injil dan telah dikabarkan oleh para nabi dan rasul. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Para nabi, para rasul telah memberikan kabar gembira dengan nabi yang terakhir. Fi Taurah wal Injil. Hajara ila al-Madinah. Beliau hijrah ke Madinah. Beliau diutus dengan apa? Syariat apa yang dibawa oleh nabi? Ba'asahullahu bin nazarati anisyirki wa yad'u ila tauhidi. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nazarah untuk memberikan peringatan kepada manusia dari kesyirikan, agar manusia tidak menyekutukan Allah. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Orang-orang Quraisy menyembah Allah, tapi juga menyembah yang lain. Orang-orang Quraisy berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada yang lain. Seperti telah kita sebutkan tadi, orang-orang Quraisy bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka kenal Allah. Mereka kenal Allah yang menciptakan langit. Mereka kenal Allah yang menciptakan bumi. Tetapi mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak memurnikan doa hanya untuk Allah. Tidak memurnikan menyembelih hanya untuk Allah. Tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Oleh karena itu diutus Nabi alaihi salatu wassalam bin nazarah anis syirik, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan untuk itu beliau menghabiskan umur beliau dengan penuh cinta, dengan penuh semangat. Bahkan beliau korbankan segala sesuatu, sampai mau dibunuh, diusir dari Makkah. Dan bukan sesuatu yang samar bagi kita tentang apa yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rawa Ibnu Abi Syaibata rahimahullah fil Musannaf, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf, Nabi alaihi salatu wasalam yamsi, berjalan di pasar, yakni semangat beliau sampai berdakwah di pasar-pasar. Jadi di tempat manusia berkumpul. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan beruntung. Yakni ucapkan dengan lisan kalian la ilaha illallah, yakini dalam hati kalian bahwasanya la, tidak ada ilah, sesembahan yang berhak diibadai illallah, kecuali Allah. Semua peribadatan kepada selain Allah batil, peribadatan kepada Allah sajalah yang hak. Ucapkan dengan lisan kalian la ilaha illallah, yakini dalam hati kalian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Dan buktikan dalam amalan kehidupan kalian, tinggalkan ma'budat, tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Niscaya kalian akan beruntung. Tuflihu. Tahu apa yang terjadi ketika beliau mengucapkan ini? Ternyata di belakang beliau pamannya sendiri Abu Lahab, ma'ahu al-hijarah, membawa batu-batu, dilempari keponakannya dengan batu-batu itu, dilempari sambil mengatakan, jangan percaya dia, kadzab, pendusta. Dihalangi oleh kerabatnya, bahkan orang yang terdekat nasabnya, pamannya sendiri. Dan cukuplah ayat Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Lahab menunjukkan betapa besar permusuhan Abu Lahab. Betapa dia melakukan bersama istrinya upaya-upaya untuk menghalangi dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min mashad. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan celaka betul Abu Lahab. Tidak ada manfaatnya hartanya, tidak ada manfaatnya jabatan atau nasabnya, tidak ada manfaatnya apa yang dia upayakan, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena menghalangi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Abroha, hati-hati. Dan nanti di akhirat akan masuk dalam neraka. Sayasla naran dhata lahab, akan masuk ke neraka yang apinya besar, menyala. Demikian pula istrinya. Wabillahi taufiq. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hidup beliau sampai wafatnya beliau. Dan nanti akan kita dengar, kita saksikan, sampai di akhir-akhir hayat beliau, beliau selalu mengingatkan kalimat tauhid, selalu mengingatkan agar manusia memurnikan ibadah hanya untuk Allah azza wajalla. Yakni itulah hidup beliau. Dari diutusnya menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, yad'u ila tauhid. Akhadha ala hadha asra sinin. Beliau berdakwah, mengajak manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memurnikan kalimat la ilaha illallah selama 10 tahun di kota Makkah. Yani 10 tahun sebelum Isra Mi'raj. 10 tahun. Wa ba'dal asri urija bihi ila sama. Jadi 10 tahun itu tidak ada syariat, ya. Sebelum ada syariat sholat, Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang dituntut untuk mengucapkan dan membuktikan dalam kehidupan. Setelah 10 tahun urija bihi ila sama, Nabi alaihi salatu wasalam dimi'rajkan, diangkat oleh Allah azza wa jalla ila sama, di langit. Dan kisah Isra Mi'raj pun kisah yang demikian banyak faedahnya. Azim. Urija bihi ila sama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan satu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis, Syam, Palestina. Kemudian dilanjutkan urija ila sama, sampai ke langit ketujuh. Kemudian kembali lagi sampai ke Makkah qabla subuh, sebelum subuh. Tidak genap satu malam perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam yang demikian panjang. Bijasadihi waruhihi, dengan jasad dan rohnya, bukan mimpi. Karena kalau itu mimpi, orang Quraisy pun tidak akan mengingkari. Tetapi betul-betul Isra Mi'rajnya Rasul bijasadihi waruhihi. Oleh karena itu Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa hambanya ini? Beliau alaihi salatu wasalam bijasadihi wa ruhihi. Dikatakan demikian. Subhanalladzi asra bi abdihi. Yang melakukan perjalanan itu adalah hambanya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam bijasadihi wa ruhihi. Urija bihi ila sama, beliau diangkat ke langit. Wa firidat alaihi salawatul khams, kemudian diwajibkan atas beliau salat lima waktu dari 50 sehari semalam, kemudian menjadi 5 kali sehari semalam. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam turun ke bumi dengan kewajiban 5 kali salat sehari semalam. Begitu beliau sampai ke Makkah, datang Jibril alaihi salatu wassalam mengajari salat dan waktu-waktunya. Fi yaumain, dalam 2 hari. Hari yang pertama di awal waktu, di hari yang kedua di akhir waktu. Kemudian Jibril mengatakan di antara 2 waktu itulah salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, al-yawm wal lailah, sehari semalam 5 kali. Dan beliau sholat di Makkah selama 3 tahun. Karena sholat diwajibkan pada tahun ke-10 kenabian. Dan beliau di Makkah selama 13 tahun. Maka 3 tahun beliau melakukan sholat. Dan ketika itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Dan adalah Nabi suka untuk menghadap Baitul Maqdis dan Ka'bah di depan beliau. Maka beliau sholat menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis. Syam. Sholat di Makkah 3 sinin. Beliau sholat di Makkah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk hijrah. Dan demi Allah, perjalanan 13 tahun ini adalah perjalanan yang penuh dengan air mata dan darah. Kisah-kisah ini tidak mungkin kita lupakan. Kisah bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Ammar bin Yasir disiksa, bahkan Nabi sendiri yang beliau sujud kepada Allah di depan Ka'bah. Kemudian orang-orang yang binasa dari kalangan orang-orang Quraisy membawa isi perut onta, dijatuhkan, diletakkan di punggung Nabi alaihi salatu wasalam yang sedang salat menghadap Allah jalla wa ala. Perjuangan yang penuh dengan pengorbanan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian beliau harus meninggalkan negeri yang beliau cintai, yaitu Makkah. Makkah adalah negeri yang paling Allah cintai. Demikian pula yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi tidaklah mencintai sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang Allah cintai. Allah mencintai Makkah, yang paling dicintai adalah Makkah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau harus meninggalkan negeri yang paling dicintai oleh Allah dan paling beliau cintai. Namun itulah perintah dari Allah azza wajalla. Beliau pun melakukan perjalanan yang tidak ringan. Hijrah ke Madinah. Wahajara ilal Madinah. Umira bil hijrah ilal Madinah. Falamma istaqarra bil Madinah, setelah beliau berada di Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam, baru setelah beliau menetap di Madinah. Dan bagaimana perjuangan beliau? Beliau tidak memikirkan yang pertama kali membangun rumah, tidak. Beliau sampai di Madinah bukan berpikir membangun rumah beliau, tidak, tetapi yang beliau bangun pertama kali adalah rumah Allah. Azza wa Jalla. Beliau bangun Masjid Quba. Kemudian setelah itu, selesai pembangunan Masjid Quba, beliau melanjutkan perjalanan sampai ke tengah kota Madinah. Pun beliau tidak membangun rumah beliau. Ya. Beliau masih menumpang di rumah sahabatnya, Abu Ayyub Al-Ansari. Menumpang itu beliau ketika itu. Beliau bangun Masjid Nabawi. Baru setelah itu beliau membuat rumah. Pun bukan rumah yang megah. Bukan rumah yang besar. Ya. Ibarat sebuah kamar. Yang kalau seorang mengangkat tangannya, atap rumah tersebut tersentuh. Hakadha nabiyuna alaihi salatu wassalam. Yang beliau pikirkan adalah kebaikan untuk umatnya. Yang beliau pikirkan adalah al-akhirah. Selalu bagaimana agar umatnya ini selamat, agar umatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, meyakini dalam hatinya, dan mengamalkan dalam kehidupannya. Ya. Itulah Nabi alaihi salatu wasallam hijrah di Madinah. Falamma istaqarra bil Madinah, ketika beliau telah menetap di Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam, diperintahkan syariat-syariat Islam berikutnya. Misluz zakat, disyariatkan zakat. Wasiyam, disyariatkan puasa Ramadan di tahun yang kedua hijriah. Wal hajj, disyariatkan juga ibadah haji di tahun yang ke-9 hijriah. Ala al-qaulus sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Wallahu a'lam. Wal jihad, disyariatkan juga jihad fi sabilillah. Wal adzan, disyariatkan azan ketika di Madinah. Ya, azan disyariatkan di Madinah. Ya, wal iqamah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Terus al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ila ghairi dzalika min syara'id din. Dan seterusnya dari syariat-syariat agama. Ya, diharamkannya khamr, ya, al faraid, pembagian waris ila akhirih. Sampai sempurna agama Islam ini. Akhada ala hadha asra sinin. 10 tahun beliau berdakwah di Madinah, berjuang di Madinah dengan penuh pengorbanan. Bukan tambah ringan, tambah berat. Musuh-musuhnya dari segala jenis dan golongan manusia. Al-Yahud wan-Nasara, Ahlul Kitab, wal munafiqun, orang-orang munafik. Ini lebih berbahaya lagi, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adanya ketika di Madinah. Di Makkah tidak ada orang munafik. semisal Abdullah ibn Ubay bin Salul, bagaimana permusuhannya, bagaimana upaya-upaya untuk membunuh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan peperangan-peperangan itu setelah Nabi di Madinah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ila akhirnya. Sempurna agama Islam setelah 23 tahun Nabi berdakwah. Wa ba'daha, kemudian setelah itu tuwuffiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Diwafatkan oleh Allah azza wajalla. Apakah dengan wafatnya Rasul kemudian agama Islam hancur? Tidak. Wa dinuhu baqin. Agama yang beliau bawa, syariat yang beliau bawa, baqin, kekal. Dan apakah agama Allah Islam ini kemudian syariatnya luntur dan hilang atau tidak sempurna lagi? Waha tidak, tetap disempurnakan oleh Allah. Wa hadza dinuhu la khaira illa dalla ummatahu alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Agama yang Allah jaga, yang Allah kekalkan ini sampai hari kiamat adalah agama yang sempurna. La khaira illa dalla ummatahu alaihi. Tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali Nabi telah ajarkan. Wa la syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada kejelekan kecuali Nabi telah memperingatkan dari kejelekan itu. Dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Wa huwa khatamul anbiya. Beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi wal mursalin. Wa qad ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan. Dan beliau diutus bukan hanya untuk kaumnya, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy di zaman beliau, tidak. Tetapi ba'asahu Allahu ilan nasi kafatan. Allah azza wa jalla mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan, untuk seluruh manusia. Waftaradahu ta'atahu, dan Allah mewajibkan seluruh manusia untuk mentaati beliau. Alal jin wal ins, kewajiban itu atas manusia dan juga jin. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Siapa yang mentaati beliau akan masuk surga. Wa man asahu dakhala an-nar. Dan siapa yang bermaksiat kepada nabi dakhala an-nar, akan masuk neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini bil ikhtisar. Ini dengan ringkas sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan masing-masing juz, masing-masing bagian dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam penuh di dalamnya ibar, ibrah, pelajaran-pelajaran, wal fawaid, dan juga faedah-faedah yang bisa kita ambil faedah tersebut, ibrah tersebut. Dan kewajiban kita sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mempelajari sirah beliau, mempelajari kehidupan beliau, semua sisi kehidupan beliau. Jangan pernah berpikir untuk kita hanya mengambil dari Rasul sebagian sisi saja. Tidak. Saya mengambil dari Rasul sisi ibadah sajalah, akidahnya tidak usah, muamalahnya tidak usah. Kalau ikut muamalahnya Rasul susah zaman sekarang. Saya naudzubillah seorang terbiasa ya menjual barang dicampur-campur, yakni tidak jujur dalam jual beli. Beras rojo lele ya, dicampur dengan apa? Rojo uceng barangkali. Dicampur, enggak ada itu. Tapi beras yang bagus dicampur dengan beras yang apa? Yang jelek. Biar untungnya banyak tanpa memberitahu kepada konsumen. Kalau seperti ini akan untung. Jangan seperti itu. Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan beliau bagaimana semangat untuk menegakkan keadilan dalam muamalah. Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke pasar, mendapatkan setumpukan korma. Bagus-bagus. Bagus sudah di atas. Kelihatan bagus. Semua konsumen akan kagum. Semua yang melihat akan melihat ini bagus. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memasukkan tangan beliau ke dalam. Kemudian beliau balik. Ternyata korma-korma yang jelek ada di dalam. Kemudian Nabi mengatakan, tidakkah engkau tampakkan yang ini? Agar orang tahu bahwasanya barangmu tidak sebagus apa yang engkau tampakkan. Man ghashana falaisa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami. Jangan pernah berpikir kita mengambil dari Rasul sebagian dari hidup beliau. Tidak. Jangan. Tetapi mari kita mohon kepada Allah mempelajari semua sisi kehidupan beliau dan mengikuti Rasul dalam segala hal. Sebagaimana dalam ayat tadi yang kita telah baca dan kita dengarkan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Apakah Allah mengatakan ikutilah aku dalam akidah saja? Apakah Allah mengatakan ikutilah aku dalam muamalah saja? Apakah Allah mengatakan ikutilah aku dalam kalian berdagang saja? Tidak. Tetapi Allah menyebutkan mutlakon, ikutilah aku, yakni semuanya. Ikutilah Rasul dalam akidah, dalam berakidah, berkeyakinan. Ikutilah Rasul dalam beribadah. Ikutilah Rasul dalam berakhlak. Ikutilah Rasul dalam bermuamalah. Dengan demikian seorang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada bagian yang pertama ini. Dan insyaallah ta'ala pada bagian yang kedua kita akan mulai masuk kepada salah satu sisi dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kisah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.